Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi menyatakan, wacana dana aspirasi adalah cerminan dari makin rusaknya tatanan pemerintahan di tataran legislatif dan juga cermin dari makin terpuruknya sikap mental serta moral dari sebagian elit di negeri ini. Di sisi lain, mereka yang pro pada wacana ini berpandangan, jika anggota Dewan tidak bisa menyalurkan langsung dana pembangunan kepada para pendukungnya di daerah pemilihan, maka mereka tidak dapat memberikan solusi atas aspirasi para pemilihnya. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, jika wacana dana aspirasi diganjal oleh eksekutif, bukankah ada potensi mereka mengumpulkan para pemilihnya untuk menggelar aksi massa di ibu kota? Apa pendapat Bapak? Silakan. Oke, saya kumpulin konstituennya. Kalau saya eksekutif, Anda duduk, saya jelaskan. Dia waktu berpidato di depan Anda, dia bohong. Terserah Anda percaya siapa. Kalau Anda lebih percaya mereka, ini saya turun. Saya berikan jabatan saya sebagai menteri. Saya nggak sudi lagi memerintah negara ini. Saya tidak sudi lagi memerintah negara demi kepentingan Anda, wong Anda ikut-ikutan bobrok gitu. Saya begitu kepada rakyat konstituennya kalau memang mereka berkumpul. Tapi Pak Kwik, ada juga anggota Dewan yang berpandangan, tanpa dana aspirasi, maka anggota Dewan tidak bisa mengatasi masalah ketimpangan dana pembangunan pusat dan daerah. Siapa bilang mengalami ketimpangan? Kenapa ketimpangan? Eksekutifnya kan bisa bertindak. Eksekutif kan bisa bagi-bagi, bisa mengalokasi. Yang bekerja eksekutif bukan DPR kok. Yang bekerja yang menggerakkan kementerian, yang menggerakkan bupati, semua kan pemerintah eksekutif. Dia ngomong itu aja sudah ngawur. Kekuasaan apa yang mereka miliki? Kok bisa bicara begitu? Legislatif kan hanya bicara. Memberi pengesahan sesuai dengan undang-undang. Memang kekuasaannya besar. Bisa menjatuhkan, bisa mengimpis. Itu aturan-aturannya sudah jelas semua kok. Tahu-tahu kok terus nyemplung ke dalam suatu bidang yang nggak ada aturannya, yang nggak karu-karuan begini. Jadi rakyat juga bisa memberikan reaksi atas wacana ini ya, Pak Kwi? Iya. Iya, kalau saya lihat rakyatnya yang sudah apatis, ya enggak. Akan jalan seperti biasa saja. Lantas seperti apa sikap partai Bapak, PDIP, atas wacana ini, Pak Kwi? Yang saya baca di Suara Pembaruan, dengan tegas menolak. Iya, tapi nggak tahu saya cuma lihat judulnya aja, belum sempat membaca isinya. Tegas menolak gitu. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.